Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan yang sangat besar ini, berupa kesempatan mengenal Allah taala, mengenal hak Allah yang terbesar, mengenal tauhidullah. Berapa banyak orang yang pada detik ini tercegah dari merasakan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Bahkan justru mereka jauh dari mengenal Allah, melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Adapun kita pada detik ini, Allah takdirkan untuk berada di majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang hak Allah yang terbesar, yang menyebabkan kita dinamai sebagai muslim dan muslimah, yang menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman, dan menyebabkan kita bisa meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Rabb kita, Rabbul Alamin. Ini sungguh wallahi sebuah kenikmatan yang sangat besar, tidak Allah berikan kepada setiap orang. Kenikmatan harta, kenikmatan dunia, Allah anugerahkan kepada orang yang dicintainya dengan dan orang yang tidak dicintainya. Adapun kenikmatan diniyah, apalagi perkara yang terbesar dalam agama Islam ini, at-tauhid, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Itu bedanya kenikmatan duniawi dengan kenikmatan diniyah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini bab yang ketiga dalam kitab tauhid. Berkata al-musannif, penulis al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka akan masuk surga tanpa hisab. Ulama menjelaskan bahwasanya kalau masuk tanpa hisab, artinya pastilah tanpa azab. Adapun orang yang masuk surga tanpa azab di neraka, belum tentu tanpa hisab. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun bab sebelumnya menjelaskan tentang ganjaran bagi orang yang mentauhidkan Allah. Namun ganjaran itu ganjaran yang sifatnya umum. Didapatkan di antara ganjaran disebutkan dalam bab yang sebelumnya bisa didapatkan oleh setiap orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, walaupun batasan paling minimal. Adapun pada bab ini maka dikhususkan ganjaran ini hanya bisa didapatkan bagi orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam bertauhid, yaitu tingkatan tahqiqut tauhid, tingkatan perealisasian tauhid dengan sempurna. Tidak setiap orang muwahhidin mendapatkan ganjaran ini. Oleh karena itu ganjarannya sangat tinggi sekali. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa perhitungan amal dan tanpa azab sedikitpun, masuk surga langsung. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan karunia-Nya ini kepada kita semua, khususnya yang hadir di majelis ini, Allahumma amin. Untuk inilah salah satunya kita datang ke majelis ini, supaya kita menjadi muhaqqiqut tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, sehingga kita mendapatkan ganjaran yang tertinggi, yaitu dukhulul jannah bighairi hisab wala adab. Itu hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk kepada apakah yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid yang ganjarannya setinggi itu, sebelum masuk ke dalamnya, maka kita perlu memahami konsep pokok tauhid dan kesempurnaannya. Aslut tauhid dan kamaluhu. Karena bab ini terkait erat dengan prinsip itu, konsep itu, yaitu konsep tentang aslut tauhid wa kamaluhu. Ulama telah menyebutkan konsep ini berdasarkan dalil-dalilnya. Disimpulkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi tingkatannya. Jadi tauhid seseorang itu bertingkat-tingkat. Secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama, aslut tauhid, dasar ataupun pokok, pondasi atau pondasi tauhid. Yang kedua adalah kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Kemudian kesempurnaan tauhid ini masih terbagi dua lagi, yaitu kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib, dan kamalut tauhid yang mustahab, al-mustahab, kesempurnaan tauhid yang sunnah. Apakah yang dimaksud dengan kamalut tauhid, aslut tauhid? Kita mulai mempelajari aslut tauhid. Ikhwan fillah wa akhwati fiddin, yang dimaksud dengan aslut tauhid, maka definisinya adalah huwa ma yasihu bihi islamul abdi, kadar tauhid yang menyebabkan sahnya keislaman seorang hamba. Kadar tauhid yang menyebabkan sahnya keislaman seorang hamba. Berarti batasan minimal keimanan itulah at-tauhid, aslu tauhid, pokok tauhid. Nah, seorang muwahhid yang memiliki aslu tauhid ini, profilnya adalah seorang ahlu tauhid yang meninggal dengan sah keislamannya. Jadi yang dihitung itu hasil akhirnya ketika meninggal dunia, sah enggak keislamannya. Kemudian hasil perhitungan akhir itu adalah ketika meninggal dunia. Dia termasuk ahlu asli tauhid, orang yang memiliki asli tauhid atau bukan, ketika dia meninggal dunia masih sah enggak keislamannya. Asal seseorang itu memiliki kesahan keislaman, maka dikatakan dia ahlu asli tauhid, orang yang memiliki asli tauhid, walaupun dia membawa dosa. Sebesar apapun dosanya, asal dosa itu tidak merusak aslu tauhid, tidak merusak kesahan keislamannya, maka itu sudah cukup untuk dikatakan ahlu asli tauhid. Kalau seorang ahlu asli tauhid meninggal dunia sementara dia membawa dosa, maka nasibnya terbagi menjadi tiga. Kalau tiga ini, yang pertama ini adalah kondisi ketika dia sebelum meninggal dunia sudah bertaubat. Kondisi ketika dia sudah meninggal dunia belum sudah bertaubat, maka yang seperti ini langsung masuk surga. Jadi sebelum meninggal dunia, sebelum ditutup pintu taubat, dia sudah bertaubat terlebih dahulu. Dia sah keislamannya, banyak dosanya, besar-besar bahkan dosanya, tetapi sebelum pintu taubat ditutup, itu dia telah bertaubat. Orang seperti ini, maka apa? Dia langsung masuk surga. Dia langsung masuk surga. Kemudian berikutnya adalah masih belum bertaubat dari dosa besar. Ahlul asli tauhid meninggal dengan membawa dosa, namun dia belum bertaubat dari dosa besar. Mengapa kok dikatakan dosa besar, kok tidak diikutkan dosa kecil? Karena kalau dosa besar dihindari, dia masih membawa dosa kecil, dia sudah tertakfir, terlebur dengan menghindari dosa besar. Menghindari dosa besar berdasarkan surat An-Nisa, ayat yang ada dalam surat An-Nisa dan surat An-Najm, bahwasanya dosa kecil itu bisa terlebur dengan dijauhinya dosa besar. Oleh karena ini dikhususkan dosa besar. Jadi masih belum bertaubat dari dosa besar, namun diampuni oleh Allah, yang kedua begitu, maka ini langsung masuk surga. Sama dengan yang pertama. Yang ketiga adalah masih belum bertaubat dari dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Apakah bisa langsung masuk surga? Masih bisa, asal dia timbangan tauhid dan kebaikannya lebih besar daripada dosa besarnya tadi. Atau dia mendapatkan fasilitas lain dari peleburan dosa. Ini bisa langsung masuk surga. Adapun kalau mau ditambahkan yang keempat, ini tidak diampuni oleh Allah, kemudian timbangan kebaikannya juga tidak bisa mengalahkan timbangan keburukannya, dia tidak mendapatkan fasilitas takfirud dzunub, peleburan dosa, maka dia mampir dulu ke neraka, mencicipi dulu azab neraka, tetapi karena dia punya aslut tauhid, artinya sah keislamannya, meninggal dalam keadaan sah keislamannya, maka dia pasti hasil akhirnya nanti masuk ke dalam surga, tidak kekal selamanya di neraka. Itu keadaan yang keempat. Adapun keadaan yang pertama tadi, maka kita perlu mengetahui tentang apa syarat-syarat bertaubat. Karena dosa sebesar apapun, kalau kemudian apa bertaubat akan apa? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal sebelum pintu tobat tertutup. Berdasarkan firman Allah taala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53 ini dibawakan atau ditafsirkan oleh ulama, maksudnya adalah kalau bertaubat sebelum pintu tobat tertutup. Jadi catatannya surat Az-Zumar ini, semua dosa apa saja diampuni, mau syirik kecil, mau syirik besar, mau kemurtadan, semua diampuni asal bertaubat. Kalau murtad masuk Islam lagi, kalau syirik besar berarti murtad juga ya, kemudian bertaubat sebelum pintu taubat ditutup. Itulah makna surat Az-Zumar ayat 53. Nah, oleh karena itu kita ingin mengetahui apa saja syarat-syarat taubat. Ulama menjelaskan ada 6. Yang pertama al-ikhlas. Jelas, bukan karena taubatnya, bukan masuk Islamnya misalnya, bukan karena harta atau tujuan-tujuan selain Allah. Kemudian yang kedua menyesal, an-nadmu. Yang ketiga berhenti dari kemaksiatan seketika itu juga, yaitu ketika dia bertaubat itu. Al-iqla. Kemudian yang keempat al-azmu. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi dalam hatinya itu sudah tidak tergambar lagi, saya mendatangi tempat maksiat itu lagi untuk melakukan kemaksiatan itu lagi. Enggak ada selera sedikit pun untuk mengulangi lagi. Berencana maksudnya mengulangi lagi, tidak ada. Dia benar-benar menyesal, kapok. Nah, itu yang keempat. Adapun yang kelima dan keenam syarat waktu. Kapan? Syarat waktu yang pertama umum untuk setiap orang, sebelum matahari terbit dari barat. Syarat waktu yang kedua terkait dengan masing-masing individu, yaitu sebelum sakaratul maut. Nyawa, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Nah, dengan demikian pintu tobat itu dengan kita jaraknya sangat dekat sekali. Mengapa demikian? Karena setiap kita sewaktu-waktu memungkinkan meninggal dunia. Jangan ditunda-tunda bertaubat. Bisa jadi sebagian orang 2 hari lagi meninggal dunia. Barangkali orang yang hadir di majelis ini 1 hari lagi meninggal dunia. Atau bahkan belum sampai 1 hari, nanti sesi ketiga sudah enggak bisa balik lagi ke sini. Memungkinkan enggak ini? Memungkinkan. Nah ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita tertuntut untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan tauhid, kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Siapakah orang-orang yang memiliki kesempurnaan tauhid yang wajib ini? Jawabannya adalah orang-orang yang yaitu melakukan perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan keharaman, yaitu larangan Allah yang haram dilakukan. Ini kesempurnaan tauhid yang wajib, sesuai dengan namanya. Wajib, berarti wajib ada kalau ingin dikatakan sempurna tauhidnya. Wajib ada. Perintah Allah yang wajib harus dilakukan, dan apa dosa yang haram dilakukan harus ditinggalkan. Itulah dinamakan tauhidnya sempurna, walaupun masih tataran wajib. Karena ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu kamalut tauhid al-mustahab yang sunnah, kesempurnaan tauhid yang sunnah, yaitu orang yang melakukan yang sunnah-sunnah dan meninggalkan yang makruh-makruh. Tentulah maksudnya ma'a asli at-tauhid dan ma'a kamalit tauhid al-wajib. Jadi tingkatan orang yang berhasil meniti tingkatan kesempurnaan tauhid yang sunnah ini, syaratnya ya level pertama dipenuhi aslu tauhid, level kedua dipenuhi kamalut tauhid yang wajib, barulah dia level yang ketiga. Jangan yang sunnah dipenuhi, yang wajib ditinggalkan, atau yang asal dirusak. Itu bukan tingkatan kamal at-tauhid al-mustahab, bukan. Sebagaimana kamal at-tauhid al-wajib tadi, asal tauhid harus ada. Level yang di bawahnya harus ada. Mana mungkin keimanannya tidak sah, dia terhitung amalannya ketika meninggalkan zina, atau ketika melakukan sholat wajib, padahal dia syirik akbar punya. Ya tetap gak sah sholatnya, tetap gak sah meninggalkan zinanya. Harus ada asal tauhid. Jadi dinamakan kamali tauhid al-wajib kalau memiliki asal tauhid dan plus, yaitu meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Dinamakan ahlu kamalit tauhid al-mustahab kalau aslu tauhid punya, kamul wajib punya, ditambah lagi masian. Melakukan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Serta inti dari kamalut tauhid yang mustahab ini adalah sebagaimana ditambahkan oleh sebagian ahli ilmu, yaitu menjauhi sesuatu yang dia tidak membutuhkannya, serta meninggalkan perkara yang syubhat. Berarti inti dari kamal at-tauhid al-mustahab yang sunnah adalah hati orang tersebut senantiasa menjauhi segala sesuatu selain Allah. Hatinya menghadap kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau berbicara, berbicaranya lillah. Kata Syekh Shalalu Syekh, ayyaku apa fayakunu nutquhu lillah. Maka tipe orang yang kamalut tauhid yang mustahab ini, kalau berbicara, berbicaranya karena Allah, ikhlas dan mutaba'ah, bicaranya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti orang, tidak sombong dan seterusnya. Kemudian wa fi'luhu wa amaluhu lillah, tindak tanduknya, amalannya karena Allah. Juga demikian setiap harakah, gerakan hatinya juga lillahi jalla jalaluh. Takutnya, cintanya, hatinya itu karena Allah. Maka totalitas dia menghadap kepada Allah hatinya, hatinya menghadap kepada Allah, begitu maksud saya, dan meninggalkan seluruh selain Allah, mengeluarkan seluruh selain Allah dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah, semua gerakan hatinya karena Allah, seperti itu. Maksudnya mayoritas dari gerakan hatinya, amalannya, tindak tanduknya, ucapannya karena Allah. Kemudian diungkapkan dengan ungkapan yang menarik oleh ulama untuk menggambarkan tipe yang tertinggi ini dari tipe yaitu muwahhidin adalah tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma ba'sa bihi. Meninggalkan sesuatu yang enggak apa-apa, enggak dosa enggak. Tapi hadran, khawatir nanti ada apa-apanya. Meninggalkan sesuatu yang enggak apa-apa, khawatir nanti ada apa-apanya. Hukumnya sebetulnya jais, boleh-boleh saja saya melakukan ini dan itu, enggak haram. Tapi kalau saya teruskan, khawatirnya hati saya tergantung dengan sesuatu tadi. Khawatirnya saya kebablasan, jadi memudah-mudahkan. Akhirnya yang makruh saya lakukan, yang haram saya lakukan, yang syirik nantinya saya lakukan. Seperti itu. Gak apa-apa sih saya bercanda seperti ini, gak apa-apa. Tapi saya tinggalkan karena Allah. Karena saya, hati saya lemah. Saya suka bercanda. Kalau apa, kalau saya memberanikan diri bercanda yang mengarah kepada berlebihan, khawatirnya nanti terseret kepada berlebihan sampai menyinggung orang, menyinggung hati orang, sampai merendahkan orang, ah ketika itu haram. Misalnya, taruhlah seperti itu misalnya. Maka inilah tipe tingkatan tauhid ada tiga. Oleh karena itu ini menjawab pertanyaan kemarin, ada pertanyaan bagaimana seorang ahlu tauhid kok bisa punya dosa. Ya, karena tauhid itu ada asal, ada kamal, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian itu konsepnya, berdasarkan dalil-dalilnya ulama memahami seperti itu. Derajat tauhid seseorang, tingkatan tauhid seseorang. Nah, bab ini terbangun di atas konsep itu hakikatnya. Karena bab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah bab yang terkait dengan tingkatan kedua dan ketiga, yaitu kamalut tauhid yang wajib dan kamalut tauhid yang mustahab, yang sunnah. Itu. Jadi sungguh luas rahmat Allah, Anda mencukupkan diri menjauhi yang haram dan melaksanakan yang wajib saja itu sudah cukup. Dakhalal jannah bighairi hisab wala adzab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Inilah batasan paling minimal ahli tahqiqut tauhid, haqqaqat tauhid. Dalam judulnya seperti itu Syekh membawakan, man haqqaqat tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, itu minimalnya adalah seseorang memenuhi kamalu tauhid yang wajib. Itu minimalnya, sudah bisa masuk dalam barisan orang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hanya saja ahlu tahqiq tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, itu ada dua tingkatan. Yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi sama-sama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, cuman di surganya nanti derajatnya berbeda. Yang mustahab lebih tinggi daripada yang wajib. Gitu, ikhwan. Nah, kalau sudah kita fahami ini, maka mari kita renungkan. Sesungguhnya afrodut tauhid, bentuk-bentuk tauhid. Baik itu apa bentuk-bentuk tauhid itu? Ya segala bentuk peribadatan kan tauhid. Al-uluhiyah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Berarti bentuk-bentuk bertauhid itu ya melakukan segala macam bentuk peribadatan, ibadah apapun juga itu bisa dikatakan termasuk afrodit tauhid, min afrodit tauhid, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk bertauhid. Takut yang ibadah, cinta yang ibadah, sholat, puasa, zakat. Maka kembalikan bentuk-bentuk tauhid itu pada tataran asal kamal wajib dan kamal mustahab. Asal kamal wajib dan kamal mustahab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya contoh masalah tawakal. Tawakal itu salah satu bentuk, tawakal kepada Allah salah satu bentuk afrod at-tauhid. Salah satu bentuk bertauhid. Kalau seseorang bertawakal kepada Allah dengan batasan yang menjadi kesahan keimanan seseorang, artinya dia menjauhi bertawakal kepada selain Allah yang itu merupakan syirik akbar, maka dia dikatakan memenuhi tawakal bentuk aslu tauhid. Dia telah memenuhi dasar atau pokok tauhid dalam masalah tawakal kepada Allah. Karena dia tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada Allah saja. Dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadah bertawakal. Kemudian ketika dia melakukan sebab, misalnya berusaha melakukan perkara yang bermanfaat dengan melakukan sebab yang sesuai dengan syariat ataupun sebab yang syar'i ataupun sebab yang qadari, yang terbukti secara qadari, nanti akan saya sampaikan hukum sebab insyaallah. Maka orang yang seperti ini ketika melakukan sebab kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala dan menghindari kecondongan, ketergantungan kepada sebab, maka dia berarti telah memenuhi tawakal bentuk kamal yang wajib. Kalau yang pertama tadi menghindari syiriknya. Kalau yang kedua ini lebih dari yang pertama. Dia bertawakal sudah menghindari syiriknya, syirik akbar. Ditambah lagi dia menghindari syirik kecil berupa tergantung hatinya kepada sebab yang dia lakukan. Ciri khasnya apa? Dia menghindari ketergantungan hatinya kepada sebab, begitu maksud saya. Cirinya apa? Ketika dia berhasil, dia tidak sombong, kagum, silau terhadap dirinya. Berarti tadi bergantungnya tidak kepada dirinya, tapi kepada Allah ketika melakukan sebab. Buktinya ketika berhasil dia ingat Allah, bersyukur kepada Allah. Tidak silau kepada amalannya, tidak sombong, tidak bangga, ujub. Atau ketika dia gagal, dia terbukti tidak sok, tidak terjatuh mentalnya. Karena ciri khas diantara tanda orang yang bersandar, kalau saya dikatakan bersandar dengan kursi, kemudian Anda datang di belakang saya tanpa sepengetahuan saya, kemudian Anda tarik kursi saya terjatuh biasanya. Kemungkinannya demikian. Itu menandakan saya sebelum ditarik kursi itu bersandar kepada kursi itu. Nah, ini tidak. Ahlul kamalul wajib ini tidak. Ketika dia gagal, dia sudah rancang serapi mungkin, daurah sudah dirancang serapi mungkin, kemudian ternyata kok ada halangan. Dia tetap bisa raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Rabb saya, mengatur saya, Allah memutuskan saya gagal. Padahal saya sudah menyiapkan serapi mungkin daurah ini. Misalnya, ya sudah, saya seorang hamba, tugas saya hanya berusaha, adapun hasil urusan Allah. Inilah namanya penghambaan kepada Allah. Saya hanya hamba, tugas saya hanya berusaha. Sudah, kalau memang gagal berarti ada masalah baru, saya ambil sebab baru, usaha baru lagi, gitu. Hatinya tetap bersandar kepada Allah. Seseorang yang pindah di lingkungan umum ke lingkungan pondok pesantren bermanhaj salafus saleh, bisa jadi orang yang seperti ini bersandar kepada lingkungan, kepada ustad-ustad yang ada di lingkungan tersebut, kepada tetangganya yang dia husnudzon baik-baik. Ternyata setelah beberapa bulan tinggal di situ, anaknya terpengaruh oleh anak-anak tetangganya, ucapannya jadi kotor misalnya. Atau jadi apa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya ketika tinggal di komunitas orang awam misalnya. Kemudian dia maki-maki komunitas itu, kemudian dia tidak terima dengan keadaan itu, dia menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri, kemudian dia sok. Nah, tawakalnya kemana ini? Ustadz-ustadz itu orang hidup, bisa mati. Komunitas bisa Allah binasakan. Tawakallah kepada Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Yang maha hidup, yang tidak akan bisa mati, tidak akan pernah, dan tidak pernah mati. Jangan bertawakal kepada kitab, jangan bertawakal kepada kurikulum untuk kesolehan kalian, jangan bertawakal kepada ustadznya, jangan bertawakal kepada ma'hadnya. Pasti kalau lulusan ma'had ilmi, pasti jempolan ilmu dan amalnya. Jangan bertawakal kepada manusia, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang masuk ke dalam apa? Kamalul mustahab adalah ketika tawakalnya, dalam masalah tawakal ini contoh saja, dalam masalah tawakal karena afrodut tauhid kan banyak, cinta, pokoknya semua ibadah. Adapun orang yang masuk dalam kamalut tauhid yang mustahab, dalam masalah tawakal dia meninggalkan syirik besarnya, dia meninggalkan syirik kecilnya, bergantung pada sebab. Kalau syirik besarnya tawakal kepada selain Allah, ditambah lagi masihan. Tawakalnya demikian kuatnya. Tawakalnya demikian kuatnya. Dia tidak mau melakukan yang syirik akbar, yang haram. Dia juga tinggalkan. Bahkan yang sunnah pun dia lakukan. Yang terkait dengan masalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tipenya adalah kalau dia kemudian terkena musibah padahal dia sudah berusaha bersungguh-sungguh menghindarinya, justru dia bersyukur kepada Allah. Karena dia pandang musibah dengan tidak itu sama saja, sama-sama ujian. Senang ujian, musibah juga ujian. Bahkan dia bersyukur kepada Allah, ini kesempatan saya untuk melebur dosa. Terlebur dosanya, Mak. Saya ganti demikian kalimatnya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuknya lagi, ciri khasnya lagi yang kamal mustahab, yang sunnah ini, ketika dia sudah mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam mengambil sebab yang bermanfaat tadi, untuk tujuan yang bermanfaat tadi, maka dia merasa nikmat melakukan ibadah-ibadah tawakal tadi, merasakan manisnya keimanan dengan kualitas yang tinggi yang tidak dirasakan oleh kamal tauhid yang wajib tadi. Dia merasakan kemanisan iman tadi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ciri khas yang lain dari orang yang bertawakal dengan sempurna sampai pun misalnya sebab itu adalah sebab yang secara qadari benar-benar terbukti membahayakan, tetapi karena tuntutan syar'inya dia tetap harus melakukan, maka dia juga akan lakukan karena tawakalnya yang sangat tinggi sekali. Contohnya misalnya dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tawakal yang tingkatan mustahab, tinggi sekali, tertinggi. Api itu secara qadari, secara ilmiah terbukti membakar, iya atau tidak? Apalagi kalau besar. Tetapi karena tuntutan syar'inya, beliau ini harus bersabar dibakar, maka dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Api yang panas Allah jadikan jadi apa? Dingin. Karena dia sadar sesadar-sadarnya, sebesar apapun sebab, kalau tidak Allah jadikan berpengaruh, tidak akan berpengaruh sebab itu. Itu bentuk orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna. Konsep tawakalnya benar. Dia tidak bergantung kepada sebab. Dia bergantung kepada Allah yang menciptakan sebab itu. Allah yang menciptakan api berpengaruh membakar. Kali ini atau kali itu, api Allah takdirkan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu orang kalau bertawakal dengan baik, dengan sempurna, maka dia akan menjauhi yang haram. Secara perhitungan walaupun secara perhitungan manusiawi dia akan mendapatkan bahaya, tapi kalau memang tuntutan syar'i yang seperti ini dia lakukan bismillah. Kalau harus saya keluar dari pekerjaan itu walaupun haram, padahal anak istri saya banyak, yang harus saya nafkahi, tanggungan saya banyak, tapi ini adalah pekerjaan yang haram, tawakkaltu billah wahdah, bismillah saya tinggalkan, saya berusaha, saya bekerja. Bisa jadi orang itu bekerjanya mencangkul tanah, tetapi rezekinya bukan dari lewat tanah, bukan padi. Rezekinya ikan di laut. Dari mana? Diberi tetangganya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi dia profesinya adalah jual beli alat-alat elektronika. Namun ternyata rezekinya bukan lewat situ. Rezekinya diberi mertua. Lah. Carinya padi, dapatnya ikan. Carinya ikan, dapatnya duit, kiriman transfer. Semua itu kalau seorang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Bismillah. Kita bukan urusan kita hasil, urusan kita berusaha. Yang mampu aja kita lakukan, selepasnya nanti kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang itu merupakan kekuasaan Allah. Kalau bukan rezeki kita dilapangkan, tambah luas, ya dada kita dilapangkan walaupun dada tidak seluas lapangan. Itulah buah tawakal kepada Allah Ta'ala. Inilah ahlut tauhid yang telah mencapai kamal, kesempurnaan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Konsepnya sudah berlalu. Berarti kesimpulannya orang yang pentahkik tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna adalah satu tipe orang yang meninggalkan syirik dengan segala macamnya. Dua tipe orang yang meninggalkan bid'ah dengan segala macamnya. Tiga tipe orang yang meninggalkan kemaksiatan dengan segala macamnya. Loh kok bisa begitu? Ya kan nama lain dari melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Adakah dosa selain tiga ini? Tidak ada lagi. Kalau bukan syirik, ya bid'ah, ya maksiat. Terbagi menjadi dosa kecil dan dosa besar. Maksiat itu. Tiga ini saja. Itu bahasa lainnya saja sebetulnya. Biar bisa lebih memahamkan. Agar kita lebih paham apa itu hak kokot tauhid. Orang yang merealisasi tauhid dengan sempurna batasan paling minimal. Kalau ini tipe tak pentahkik tauhid, berarti tahkiku tauhid, perealisasian tauhid dengan sempurna, itulah makna syahadatain. Loh kok bisa lagi? Bagaimana sisi alasannya? Syahadatain itu kan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti meninggalkan syirik. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mencintai sunnah berarti meninggalkan bid'ah serta melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan menjauhi yang beliau larang. Menjauhi bid'ah, kemaksiatan. Bid'ah dan kemaksiatan. Ya, karena tuntutan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima amar, dalam yang perkara yang beliau perintahkan, wajtinabu manaha anhu wazajar, dan meninggalkan apa yang beliau larang, watasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau khabarkan. Berarti dengan asyhadu an la ilaha illallah bersih dari syirik, dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bersih dari bid'ah dan kemaksiatan. Inilah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Batasan paling minimal kamalul wajib. Kalau kamalul mustahab tadi, yaitu di hatinya dikeluarkan segala sesuatu selain Allah. Kalau berbicara karena Allah, begitu maksudnya. Kalau bergerak karena Allah, gerakan hatinya karena Allah, tidaklah bertindak karena Allah, kecuali karena Allah. Menasihati karena Allah dan seterusnya. Semuanya dalam segala halnya ingat Allah. Ingat apa yang dicintai oleh Allah untuk dia kerjakan. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kembali kepada definisi ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah kembali kepada tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu firman Allah Ta'ala. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam dalil yang pertama. Yuk kita lihat bagaimana tipe atau profil sosok orang yang telah berhasil mentahkik tauhid. Agar kita tidak salah faham. Enggak apa-apa maksiat asal tauhidnya bagus. Ini dia memang suka zina atau mencuri, tapi kan tauhidnya bagus. Itu perkataan orang yang tidak paham tauhid dengan sebenar-benarnya. Orang yang menggampangkan pelaksanaan tauhid dengan sempurna, hanya perhatian kepada aslut tauhid, sementara dia teledor terhadap kamalut tauhid. Perhatikan tipe profil yang sempurna ya dalam dalil bab ke berapa ini? Bab ketiga ini. Ini ada yaitu beberapa dalil. Dalil yang pertama yaitu dalil tentang sosok pentahkik tauhid yang bernama Nabi Ibrahim, yang bernama Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Kita perhatikan bagaimana tipe Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok orang yang ummah, satu ciri khasnya yaitu sebagai imam. Ini ciri khas kamalut tauhid yang mustahab. Di antaranya sosok orang yang menjadi panutan. Imam itu kan ada makmumnya, diikuti, dicontoh. Kalau dikatakan imam jadi panutan, berarti konsekuensinya seluruh sifat-sifat sempurna manusia dan seluruh sifat-sifat kebaikan ada pada diri beliau. Masya Allah. Ini yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Inilah makna tahqiqut tauhid. Karena jadi contoh dalam berbagai macam kebaikan. Kalau dibicarakan tentang orang-orang yang berada di barisan saf terdepan pada setiap hari dalam sholat berjamaahnya, maka namanya muncul, disebut-sebut manusia. Kalau disebut tipe orang-orang yang rajin taklim, menghadiri majelis taklim, maka muncul lagi namanya. Kalau disebut orang-orang yang penyabar, maka muncul namanya. Kalau disebut orang yang suka memuliakan tamu, tidak suka cuek terhadap ikhwan baru yang baru ngaji di satu majelis padahal dekat dia, maka dia suka menyapa, suka beramah tamah dengannya, muncul namanya lagi. Berbagai macam sifat kebaikan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disebutkan orang yang anggota pelaku puasa sunnah, disebut orangnya itu juga. Itulah pengaruh tauhid, ikhwan. Ketika seseorang mencari apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, berusaha senantiasa mencari apa yang dicintai oleh Allah sebagai tujuan hidupnya, ibadah. Dia berusaha untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam ayat ini, qanital lillah. Qanitan lillah, dan sifat yang kedua yaitu hanifan. Qanit dan hanif ini dua sifat yang saling mengharuskan. Karena al-qunut lillah itu adalah dawamu ta'ah lillahi jalla wa'ala, senantiasa taat kepada Allah jalla wa'ala. Adapun al-hanif, al-hanif itu sesungguhnya condong ya, berpaling, melenceng maksud saya. Melenceng, asal mananya melenceng. Tapi Nabi Ibrahim dikatakan hanif karena memang melenceng atau berpaling dari jalannya, jalan hidupnya orang-orang musyrik. Sehingga hanif hasil akhirnya diterjemahkan lurus. Padahal aslinya adalah melenceng. Tapi melencengnya dari kebatilan dari kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan, jadi lurus di atas kebenaran. Nah, karena arti hanif begitu dan arti kunut begitu, maka kunut dan al-hanf ini saling melazimkan, saling mengharuskan. Orang yang qanit, tak senantiasa taat kepada Allah, pastilah menjauhi jalan kaum musyrikin. Dan orang yang menjauhi jalan kaum musyrikin pastilah senantiasa taat kepada Allah. Kenapa? Karena jalan kaum musyrikin kalau dijauhi dengan sempurna, maka dia berarti menjauhi kesyirikan, kebidahan, dan kemaksiatan. Inilah kerjaannya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu apa disangka cuma menyembah selain Allah saja? Tidak. Akhlak yang tumbuh dari kesyirikan itu berupa kemaksiatan, akhlak yang buruk. Sementara akhlak yang tumbuh dari tauhid adalah akhlak karimah. Oleh karena itu negara musyrik, negara yang masyarakatnya musyrikin, lihat, yang lesbinya, yang homonya, yang pencuriannya, yang pembunuhannya, yang dan seterusnya. Sebaliknya lihat biladut tauhid, negeri tauhid. Dalam hal ini contohnya misalnya kerajaan Saudi Arabia. Bagaimana seseorang, salah satu tulisan bagus tentang bagaimana indahnya hidup di kerajaan Saudi Arabia yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdullah Rai Hafizahullahu Ta'ala. Beliau mengisahkan di situ salah satu kisahnya bagaimana di terminal Riyadh, kalau tidak salah terminal terbesar kedua di kerajaan Saudi Arabia, orang kemudian meninggalkan sekian banyak trali, sekian banyak mungkin tas-tas yang banyak untuk ditinggal di jalan begitu saja sholat berjamaah. Kemudian selesai dalam keadaan utuh, gak ada yang sobek sedikit pun tas-tas yang banyak itu. Coba Anda lakukan ini di Pulau Gadung. Terminal terbesar atau apalah kalau terminal terbesar kedua di Indonesia. Tinggal. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa apa namanya? Amannya, karena ahlu tauhid memang mendapat jaminan apa? Al-amnu wal ihtida', keamanan, ketentraman dan petunjuk pada bab pertama sudah kita dapatkan. Nah ini berarti kalau orang itu hanif, berarti ya menjauhi jalannya, tingkah lakunya orang-orang musyrik, tidak hanya kesyirikan tapi juga kebidahan, tapi juga dan juga demikian apa? Kemaksiatan. Berarti ya mengharuskan dia dawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, yang berikutnya, ciri khas berikutnya dalam ayat ini, walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan, kesyirikan dengan segala macam bentuknya, dan bukan pula orang yang suka memperbesar barisan atau menguatkan barisan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, dalam bahasan tauhid dibahas di sana apa hukum orang tinggal di negeri orang-orang kafir. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, tidak untuk dakwah, tidak untuk studi yang ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali di negeri orang kafir tadi, tidak untuk apa-apa, hanya untuk kebebasan. Dia ingin tinggal di situ karena mau internetan download yang macam-macam pun, enggak ada yang melarang. Kalau tinggal di Wisma MTI, Wisma Jangankan seperti itu, enggak sholat subuh saja misalnya, ada yang mengingatkan. Ini di negara orang-orang kafir bebas, lepas. Mau telanjang di tengah jalan, mau dan seterusnya. Maka ini haram. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Beliau tidak pula apa? Tidak pula melakukan perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil tahqiqut tauhid. Yang mana? Yang mustahab. Karena dawamu ta'ah tadi, senantiasa ta'at tadi, meninggalkan kemaksiatan, kesyirikan, kebidahan tadi. Imam terkumpul padanya seluruh perkara-perkara kebaikan, sifat-sifat baik sehingga dicontoh oleh makmumnya, oleh para pengikut, oleh kita. Ini mustahab ini. Tentulah ada yang wajib juga, meninggalkan kemaksiatan kan yang wajib. Kamalul yang wajib. Nah, mari kita lanjutkan agar kita tidak salah paham apa itu tauhid dan bagaimana profil seorang yang muwahhid, bukan hanya bisa membantah kesyirikan saja atau paham pokoknya enggak pakai jimat sudah tauhidnya bagus. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini dalil kedua dari tiga dalil yang disebutkan dalam bab ini. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Intinya demikian. Ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah saya sampaikan, kata yusyrikun itu fi'il mudhari', mengandung masdar. Sementara sebelumnya ada huruf nafi, la. Nah, di dalam masdar, di dalam fi'il mudhari' tersebut ada masdar yang kalau diungkapkan dengan bahasa lain maka nakirah, isyraq. Berarti nakirah dalam konteks kalimat yaitu penafian karena ada la, maka menunjukkan faedah umum. Umum mencakup seluruh bentuk kesyirikan. Itulah yang ditiadakan dalam ayat ini. Di antara ciri khas pentahqiq tauhid adalah tidak mau melakukan kesyirikan apapun bentuknya, besar, kecil, terang-terangan, jali, khafi, samar. Semua ditinggalkan. Kemudian apa? Yaitu kesyirikan yang qauliyah maupun yang fi'liyah, yang zahir maupun yang batin, berdasarkan keumuman ayat ini, yang terkandung dalam ayat ini. Itulah tipe salah satu ciri khas dari pentahqiq at-tauhid. Kalau begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, siapakah di antara kita yang merasa sudah bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan, termasuk riak pamer? Siapakah di antara kita yang ingin menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Kalau kita ingin menjadi orang yang pentahqiq tauhid, maka jauhi segala bentuk kesyirikan. Berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faedah yang menarik di sini. Ketika Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim. Kata Rabbihim itu menunjukkan rububiyah Allah. Berarti pembahasannya adalah tauhidur rububiyah. Sementara la yusyrikun itu penafian kesyirikan dalam peribadatan. Setidaknya faedah la yusyrikun adalah penafian kesyirikan dalam peribadatan. Berarti sebuah faedah yang menarik, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah, sebagaimana sudah saya sampaikan kaidahnya dahulu kemarin, yaitu tauhidur rububiyah mengharuskan seseorang untuk mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Diingatkan oleh Allah bahwasanya Allah disebut dalam ayat ini Rabbihim. Kalau Anda mengakui Allah sebagai Rabb Anda, maka la yusyrikun, harusnya kalian tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan. Sebagaimana semisal ayat ini semisal dengan ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ubudu, tauhid apa ini? Uluhiyah, karena terkait dengan ibadah. Rabbakum, tauhid apa ini? Apa? Rububiyah. Sehingga pertanyaan di alam kubur, man rabbukum, maksudnya bukan sebatas siapa penciptamu. Tetapi man ma'buduk, man rabbuka, pertanyaan di alam kubur seperti itu, maksudnya adalah man ma'buduka, siapakah sesembahanmu yang hak, yang segala macam bentuk peribadatan engkau tujukan kepadanya saja. Kalaulah seandainya pertanyaan di alam kubur man robuka itu maksudnya adalah siapa penciptamu saja, tentulah sekian banyak orang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya tapi masih syirik dalam uluhiyahnya semasa hidupnya selamat dari siksa kubur, selamat dari siksaan karena tidak bisa menjawab, karena terhitung bisa menjawab pertanyaan di alam kubur tadi. Berikutnya, langsung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tipe pentahqiq at-tauhid, yaitu humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, ruqyah salah satu jenis pengobatan ma'ruf ya di kita di kalangan ikhwan, dengan dibacakan Al-Qur'an. Kalau ruqyah syar'iyah dengan dibacakan misalnya orang kesurupan jin kemudian dibacakan Al-Qur'an sehingga jinnya keluar dari tubuh orang tersebut. Nanti ada pembahasannya dan nanti ada definisinya pada bab tentang bab majaa'a minar ruqya wat tamaim. Tentang ruqyah ada babnya sendiri insyaallah taala. Wala yaktawun, dan tidak meminta dikai, tidak meminta diobati penyakitnya dengan dikai. Dikai itu yaitu tipe pengobatan dengan apa namanya menempelkan besi di badan, kurang lebihnya seperti itu. Tukai. Dan kemudian apa? Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur itu nanti ada babnya sendiri. Menganggap akan mengalami kesialan atau akan mengalami keberuntungan setelah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak berdasarkan bukti ilmiah dengan bersandarnya hati kepada sesuatu tersebut. Melihat sesuatu atau mendengar sesuatu terus jadi merasa, wah ini keberuntungan. Atau, wah ini sial. Padahal sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang dengar tadi bukan sebab ilmiah, bukan sebab yang terbukti secara syar'i atau qadari. Enggak terbukti secara qadari, maksudnya enggak terbukti ilmiah. Secara syar'i enggak ada dalilnya. Kalau itu merupakan sebab, enggak ada itu. Dengan hati bersandar kepada sesuatu yang dilihat tadi atau sesuatu yang dengar tadi. Kuak, kuak, kuak. Waduh, gagak hitam. Ibu saya sedang di kamar operasi. Kalau begitu belilah kain kafan. Nah, ini uququl walijain bisa-bisa ini. Durhaka kepada kedua orang tua. Gara-gara kabar berita dari burung gagak. Sanatnya kok burung gagak? Sanat itu ya sahabat, tabiin, tabi-tabiin. Ini burung gagak diambil sanatnya. Atau kemudian UAS ini, ujian akhir semester apa namanya, UGM ini atau UNY atau manalah, sulit ABCD, sulit. Hitung kancing ABCD A. Wah, A berarti ilmiah enggak itu? Enggak ilmiah. Terbangkan burung dara, saya mau pergi ke ke kampus enggak ya, dosennya killer ini, dia datang enggak ya, ke kampus enggak ya saya, terbangkan burung dara. Kalau mengarah ke utara UGM misalnya, berarti wah ini keberuntungan ini. Set, ternyata ke selatan, sial. Atau istikharah, mau nikah ini, habis istikharah buka mushaf, seret ketemu surat Yusuf. Wah ini ilmiah enggak ini? Syar'i enggak ini? Tidak. Nanti ya, lebih luas lagi nanti bab tatayur insyaallah. Nah, aslinya tatayur itu tayur, burung ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya burung saja. Kalau sama intinya, intinya seperti tadi, enggak dengan tidak dengan sebab-sebab yang syar'i atau qadari dan seterusnya bergantung hatinya. Itu ya sama-sama. Menyebabkan orang menahan diri melakukan aktivitas atau justru semangat untuk melakukan aktivitas karena merasa beruntung. Karena merasa beruntung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Rabb rububiyah, tawakal tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Nah, ini pengumpul semua sifat-sifat yang sebelumnya tadi. Mengapa mereka meninggalkan meminta ruqyah? Mengapa mereka meninggalkan kai? Meminta kai maksud saya. Mengapa dia meninggalkan tatayur? Karena tawakalnya sempurna. Ini sifat pengumpul dari sifat-sifat tadi. Bagaimana keterangan lebih lanjut? Insyaallah, karena ini sudah waktu istirahat, kita istirahat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.